takut cintamu. Mencoba melawan ombak yang retakkan, tegurnya janji untuk tetap setia padamu. Aku pun tak pernah mengerti semua, mengapa godaan tetap saja ada. Cintaku, cintamu.